الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم. الخامس مرتكب الكبيرة مؤمن قد يعذب بذنوبه ولا يخلد في النار. Ciri yang kelima dari karakteristik ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar al-kabira, adalah seorang mukmin, tetap dikatakan hamba tersebut beriman. Qad yu'adzab bidzunubihi, bisa jadi dia disiksa dengan dosa-dosanya, dia diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak kekal di dalam api neraka. Ini salah satu ciri termasuk karena bagian daripada akidah yang membedakan antara ahlus sunnati wal jamaah dengan firqah-firqah yang ada, yang mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan yang hak. Nah, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan poin ini di antara salah satu sifat ahli sunnah, mereka meyakini bahwasanya murtakibul kabira, pelaku dosa besar, itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak diazab, akan diazab dengan keadilannya. Nah, setelah itu akan dimasukkan ke dalam surga, tidak kekal di dalam api neraka. Nah, di sini disebutkan dengan lafaz murtakib al-kabira, pelaku dosa besar. Apa sih batasan sesuatu itu dikatakan dosa besar? Karena dosa terbagi menjadi berapa? Dosa terbagi menjadi dua, as-shagha'ir wal kabair. As-shagha'ir, dosa-dosa kecil, dan kabair, dosa-dosa besar. Kalau kita mengetahui definisi dosa besar, kita akan mengetahui definisi dosa kecil. Karena arti dosa besar selainnya, maka termasuk dosa kecil. Nah, maka penting untuk kita mengetahui apa sih, bagaimana. Nah, begitu pula pengertian sebuah perbuatan dikatakan itu sebagai al-kabirah, dosa yang agung, dosa yang besar. Para ulama mereka menyebutkan ma yatarattab 'alaiha haddun. Dosa besar, perbuatan yang mengakibatkan, ma yatarattab 'alaiha, perbuatan yang mengakibatkan atasnya. Tujuh perkara. Yang pertama, haddun fi dunia, hukuman di muka bumi. Seperti apa hukuman di muka bumi? Seperti apa hukuman di muka bumi? Pencuri, sariqah. Nah, apa hukumannya? Potong tangan. Yang lain, zina, apa haddu hukumannya? Ar-rajm, bagi yang telah menikah, baik itu duda ataupun janda, laki ataupun perempuan. Nah, selain itu, membunuh. Apa haddu? Al-qisas. Kalau membunuhnya apa? Secara sengaja. Nah, apa lagi? Khamr. Apa haddu? Dicambuk berapa kali? 80 kali. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah intakarrara rabi'an yuqtal min kibali waliyil amr. Kalau orang tersebut terus mengulangi, setelah dicambuk khamar lagi, setelah dicambuk khamar lagi, keempat kali dibunuh. Dan ini kembali kepada apa? Waliyil amr. Apabila umat manusia tidak mau mereka berhenti dari syurbul khamar kecuali harus dibunuh, maka dibunuh. Ini hukuman dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan dalam kitabnya. Nah, apabila terulang sampai 4 kali. Dan di sini enggak ada bedanya minum khamr apa? Sedikit ataupun banyak. Masih sadar ataupun sudah mabuk. Nah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu muskirin khamrun. Segala yang memabukkan itu khamr. Wa kullu muskirin haram, dan yang segala memabukkan hukumnya haram. Naam, ma uskira qaliluhu fa katsiruhu haram. Kalau yang sedikit khamr itu apalagi yang banyak. Kedua-duanya hukumnya apa? Haram. Sedikit ataupun banyak hukumnya sama. Maka di antara had hukuman di dunia untuk syaribul khamr yujlad, cambuk 80 kali. Ini apabila apa? Dalam sebuah negeri, sebuah daerah menggunakan hukum Islam. Naam. Ini yang pertama, adanya hukuman di dunia. Begitu pula apa? Menuduh. Menuduh seorang muslim atau muslimah berzina. Menuduh seorang muslim muslim yang menjaga kehormatannya dituduh dengan perzinaan. Nah, dia enggak bisa mendatangkan 4 saksi, asal menuduh. Nah, hukumannya apa di dunia? Dicambuk. Kemudian apa? Enggak diterima persaksiannya. Setelah itu, wa annahu minal fasiqin, dan dikategorikan sebagai orang fasik. Nah, ini hukuman di dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, au tu'ida 'alaiha binnar, diancam dengan api neraka. Diancam dengan apa? Api neraka. Ini banyak contohnya. Seperti apa? Al-kidhb, berdusta. Naam. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Dusta itu mengarahkan seseorang kepada kejelekan, kejahatan, keburukan, dan keburukan itu akan mengantarkan kepada api neraka. Maka dusta merupakan dosa besar. Ya, ini yang kedua. Atau yang ketiga, bilaknah, dilaknat. Contohnya apa? Selain itu, la'anallah al-mutasyabbihina bin-nisa wal-mutasyabbihati bir-rijal. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat lelaki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai apa? Laki-laki. Kemudian apa? La'anallah al mutasyawimin awal mutasyawimat, yani yang mereka mentato badannya, laki ataupun perempuan. Begitu pula apa? La'anallah rasyi wal murtasyi, orang yang nyogok dan yang disogok. Nah, mendapatkan laknat dari Allah, berarti perbuatan tersebut apa? Dosa besar. Nah, kemudian yang keempat, al-ghadab, kemurkaan dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah, waba'u bi ghadabim minallah, mereka mendapatkan murka, kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, disebabkan mereka mengkufuri ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, al-bara'ah, perlepasan apa? Perlepasan diri. Nah, perlepasan diri seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Bukan golonganku, bukan umatku. Seperti apa? Laisa minna man dharabal khududa, bukan dari umatku yang menampar-nampar pipi. Wasyakol juyuba, yang mencabik-cabik kantong atau baju, merobek-robek. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan mengajak kepada perkara-perkara jahiliyah. Nah, ini Nabi SAW berlepas diri. Begitu pula apa? Man ghasyana falaysa falaysa minna, yang menipu kami bukan dari umatku. Hati-hati, yang menyontek ketika ulangan itu apa? Masuk dalam hadis ini, man ghasyana, yang menipu kami, ini menipuan. Nah, jangan apa? Nyontek ketika ujian. Tulis apa yang Anda punyai. Nah, ingin dapat nilai lebih dengan cara apa? Mendapatkan dosa, dosa besar. Ada apa? Lebih baik kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijalani sebabnya. Jangan nyontek. Dengan apa? Belajar, semangat, rajin, murojaah. Pelajaran-pelajarannya diulangi, dikuatkan hafalannya. Enggak faham, tanya kepada teman yang lebih mengerti. Enggak faham, tanya kepada mudarrisnya. Persiapan sebelum masuk kepada ujian. Nah, jangan ngerepek, bahasa kita apa? Ngerepek. Di kantongnya banyak apa? Lilitan kertas. Kecil-kecil tulisannya. Gurunya ngantuk dibuka. Nah, atau bawa buku diselipkan di laci. Nah, atau diselipkan di bawah sajadah contohnya. Maka kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna, yang menipu kami bukan dari umatku. Nah. Kemudian yang terakhir, na'am, wasammahu bil kabirah, disebutkan dengan lafaz kabirah, merupakan dosa besar. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbaru kabair, di antara dosa besar yang paling besar, sebutkan dosa besar yang paling besar. Nah, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa'ukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatuz zur, dan apa? Bersaksi palsu. Nah, ini batasan daripada al-kabirah. Apa tadi yang pertama? Perbuatan yang mengakibatkan, yang pertama apa tadi? Hukuman di dunia. Nah, tadi Anda menyebutkan 6 atau 7? 6 perkara ya, bukan 7, 6 perkara. Yang pertama apa? Hukuman di dunia. Yang kedua, mendapatkan laknat. Yang ketiga, diancam apa? Dengan api neraka. Yang keempat, Hukuman di dunia, ancaman api neraka, mendapatkan laknat, kemudian mendapatkan apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, perlepasan diri, al-bara'ah. Nabi SAW berlepas diri darinya. Kemudian yang keenam, disebutkan perbuatan itu dengan al-kabirah. Selain ini maka dianggap sebagai dosa kecil. Enggak ada ancaman di dunia, juga enggak ada hukuman di akhirat. Bagian dari dosa kecil. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati fi mas'alati ashabi al-kabair allati duna syirk. Di antara salah satu pondasi ahli sunnati wal jama'ah dalam permasalahan pelaku dosa besar selain apa? Syirik. Selain syirik, karena syirik tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni, penghapus amalan. Naam. Annahum mu'minun naqisul iman, bahwasanya mereka adalah tetap dikatakan mukmin tapi berkurang imannya. Pelaku dosa besar selain syirik, mereka mukmin tapi imannya tipis, imannya berkurang. Wa annahum tahta masyiatillah, mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallahu ghafara lahum, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Nah, sehingga kemudian masuk ke dalam apa? Surga ibtidaan. Dari awal, sehingga mereka masuk surga dari awal. Kenapa? Li syarafi at-tauhid wal ikhlas, karena kemuliaan tauhid. Hamba tersebut enggak berbuat syirik tapi berbuat maksiat, tetap dikatakan sebagai orang yang beriman. Hukumnya di akhirat kehendak Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah ampuni. Kenapa? Karena hamba tersebut adalah seorang muwahhid, ahli tauhid, mukhlish, senantiasa ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, semata. Naam. Dan bisa jadi dia mendapatkan syafaat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin, Allah ridhai mereka untuk memberikan syafaat. Naam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man laki Allah, yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah, tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, dengan syarat apa? Tidak berbuat sekutu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka mereka bisa jadi masuk ke dalam surga ibtidaan. Nah. Dari awal. Wa in syaa'a 'adzabahum bidzunubihim, kata Syekh, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan azab mereka, dihukum dengan keadilannya sesuai dengan kadar dosa yang mereka perbuat. Berarti yang kedua ini masuk ke dalam apa? Api neraka, karena diazab. Sama-sama mukmin selain syirik tapi dia berbuat maksiat. Nah, bisa jadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan, karena dosanya, ke dalam api neraka diazab dengan keadilan. Naam. Thumma yukhrijuhum minan nar wa yudkhiluhumul jannah. Kemudian setelah itu mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini jenis yang kedua yang masuk ke dalam al-jannah. Karena masuk surga itu terbagi menjadi dua. Duhulan awwaliyan, ibtidaan, wa duhulan ma'aliyan. Masuk dari awal langsung bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau masuk surga tanpa hisab mereka mendapatkan kenikmatan, atau yang kedua nantinya masuk ke dalam surga setelah melalui fase apa? Peleburan dosa di dalam api neraka. Nah, ini dua macam masuk ke dalam surga, duhulan ibtidaan atau awwaliyan. Kemudian yang kedua, duhulan ma'aliyan, berikutnya. Nah, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Berkata Syekh, fa ma'aluhum ilal jannah, akhir mereka, ujung mereka masuk ke dalam surga. Nah, kama qala ta'ala jalla wa ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan mengampuni dosa selainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa may yushrik billah, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, faqad iftara itsman adzima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Naam. Kata Syekh, fahum yurjauna lahum al-maghfirah, mereka diharapkan mendapatkan ampunan. Wa la yukaffirunahum, tidak dikafirkan pelaku apa? Maksiat dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin. Tidak kemudian dihalalkan darah mereka, dibunuh, dicuri hartanya, dijatuhkan kehormatannya. Tapi diharapkan mereka mendapatkan ampunan. Wala yu'tunahum al-iman al-kamil, juga tidak dikatakan mereka mendapatkan iman yang sempurna. Orang berbuat maksiat, maka tidak sempurna imannya. Kata beliau, tidak diberikan al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Bal yu'tunahum mutlaqul iman, tapi diberikan kepada mereka istilah mutlak al-iman. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, di dalam pembahasan seperti ini para ulama mereka menyebutkan dua lafaz, jangan sampai kita salah. Ada namanya iman mutlak, ada namanya mutlak iman. Keduanya berbeda. Nah, iman mutlak punya definisi, kemudian mutlaqul iman punya definisi. Nah, kalau iman mutlak alladhi ata bima yastati' minal mujibat minal wajibat, yaitu orang yang selalu mengerjakan kewajiban. Nah, orang yang selalu mengerjakan kewajiban. Meninggalkan keharaman. Wa fa'alil mustahabbat, dan dia mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ini disebut apa? Iman mutlak. Iman sempurna. Nah, dan ini disebut imanun kamil, iman yang komplit. Al-kummal, istimewa. Imanun kamil atau al-kummal, iman yang sempurna, iman yang penuh. Pelakunya ini luar biasa, istimewa mereka. dengan keimanan yang dia miliki. Nah, adapun yang kedua, mutlak al-iman. Mutlak al-iman maksudnya dia punya pondasi keimanan. Lahu aslul iman. Dia punya keimanan yang membuat dia masih dikategorikan sebagai seorang muslim. Tidak sah Islamnya kecuali dengan itu. Apa ini? Syahadat la ilaha illallah. Ini disebut apa? Mutlak al-iman. Dia punya pondasi keimanan. Dengan itu Islamnya sah. Dengan itu dia punya keislaman. Ini disebut mutlak al-iman. Dan dia apa? Berbuat maksiat. Dan dia menjalankan apa? Perbuatan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia meninggalkan kewajiban sebagiannya. Nah. Dan dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tapi dia masih punya apa? Aslul iman. Pondasi keimanan. Dan dia bersyahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berbuat syirik. Dan dia ahli tauhid. Tapi bermaksiat. Yang wajib padahal dia mampu. Dia jauhi, dia tinggalkan. Karena syahwatnya, hawa nafsunya. Larangan dia terobos. Ini dikatakan apa? Iman mutlak atau mutlak iman? Mutlak iman. Ya, atau bahasa lain, ikhwani hafizakumullah, mukmin naqis al-iman. Mukmin yang kurang imannya. Mutlak iman bisa dikatakan mukmin naqis al-iman. Nah. Dan perbedaan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Qasim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Durar As-Saniyah. Dalam kitabnya Ad-Durar As-Saniyah. Kita ulangi sekarang ucapannya Syekh Shalih Al-Fauzan. Pelaku dosa besar yurjauna lahumul maghfirah, diharapkan mereka mendapatkan ampunan. Wala yukaffirunahum, tidak dikafirkan mereka. Wala yu'tunahum al-iman al-kamil, tidak diberikan kepada mereka iman yang sempurna. Berarti tidak diberikan apa ini? Iman? Iman mutlak. Kenapa? Kenapa tidak diberikan iman mutlak? Karena dia ada sebagian perkara yang dia tidak kerjakan. Karena definisinya iman mutlak atau iman kamil sempurna, kewajiban dia kerjakan, sunnah dia jalankan, perkara haram dia jauhi. Tapi hamba ini melakukan dosa besar, maka tidak diberikan dia iman mutlak atau iman kamil. Bal yu'tunahum mutlaqul iman. Tapi diberikan kepada orang tersebut apa? Mutlak al-iman. Faham ya ikhwah? Mutlak iman ini apa? Yang memiliki apa? Pondasi keimanan saja. La ilaha illallah. Tapi dia berbuat apa? Maksiat dan perbuatan apa? Perbuatan dosa. Maka dikatakan mukmin yang kurang imannya. Nah, yang disebut dengan mutlak al-iman. Kata beliau, wa huwa al-imanu naqis, itu adalah iman yang kurang. Alladhi naqasa bidhunubihim, yang mana iman tersebut melandai, iman itu berkurang dengan dosa-dosanya, wasayyi'atihim, dan kejelekan-kejelekan yang dia perbuat. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, al-mu'min al-fa'il lil-kabira, mu'min yang melaksanakan dosa besar, indahu mutlaqul iman, dia punya apa? Mutlaq al-iman, pondasi keimanan. Fa'aslul iman mawujud, pondasi itu ada, lakin kamaluhu mafkud, tapi kesempurnaannya hilang. Disebabkan karena apa? Maksiat. Disebabkan karena dosa. Disebabkan karena sayiat, kejelekan. Kesempurnaannya pun hilang. Nah, tapi iman itu ada. Dan imannya apa? Sedikit berkurang. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kama dzakarna fi ta'rifil iman, sebagaimana yang kita sudah sebutkan dalam definisi keimanan, innahu yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'asiyah, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Fahaula yankusu imanuhum bil ma'asiyah, mereka itu berkurang imannya dengan perbuatan dosa. Lakin la nukaffiruhum kama taquluhul khawarij, tapi kita tidak mengkafirkan mereka sebagaimana akidahnya kaum khawarij. Akidahnya kaum khawarij yang melakukan perbuatan dosa besar, annal iman idza dhahaba ba'dhuhu dhahaba kulluh, iman itu kalau sebagian hilang maka tidak ada semua iman. Nah, bagi mereka iman itu satu kesatuan. Ketika berkurang, hilang imannya. Dianggap orang tersebut tidak punya iman. Nah, ini akidahnya apa? Al-Khawarij. Idza dhahaba ba'dhuhu dhahaba kulluh. Kalau sebagian protol imannya, bagi kaum khawarij hilang seluruhnya. Lam yabqa min husay, enggak tersisa sedikit pun. Nah, kemudian kata beliau, wala naqulu innahum fil manzilah bainal manzilatain, kita tidak juga mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu antara dua kedudukan, ay bainal kufri wal iman, orang tersebut antara kekufuran dan keimanan, maksudnya fasik, pelaku dosa besar itu di dunia. Nah, kama taquluhul mu'tazilah, sebagaimana akidahnya kaum mu'tazilah, antara kekufuran dan keimanan, berarti apa? Pertengahan, yaitu fasik. Nah, ini akidahnya kaum Al-Mu'tazilah. Ya, sebab inilah kemudian mereka disebut Mu'tazilah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Asy-Syahrastani dalam kitabnya Al-Milal wa-Nihal. Dakhala rajulun 'ala Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, seorang tabi'in pada zamannya ini, punya majlis di kota Basra, di negeri Irak. Al-Hasan Al-Basri, dia punya halaqah, majlis ilmu dihadiri oleh banyak muridnya. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang ke majlisnya. Beliau dengan bertanya, ya Imam Ad-Din, wahai Imam Agama, wahai Guru, wahai Ustaz, wahai Syekh, wahai Imam, Laqad zaharat fi zamanina jama'atun, telah nampak muncul pada zaman ini firqah, golongan, jama'ah, yukafiruna ashabal kabair, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Maksudnya siapa ini? Al Khawarij. Telah nampak di zaman kita, indahum kufrun yakhruju bihi minal millah, pelaku dosa besar dihukumi kafir, keluar dari koridor keislaman, dianggap orang yang murtad. Kata orang ini, wa jama'ah, di sana juga ada firqah yang lain lagi, firqah yang kedua. Indahum anna murtakibal kabirah la tadhurru ma'al iman. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya dosa besar ini tidak memudharatkan kepada keimanan. Nah, berbuat maksiat tidak berbuat maksiat tetap dikatakan iman sempurna. Berbuat dosa dianggap imannya seperti imannya para anbiya, seperti imannya Jibril, seperti imannya para wali, para aulia. Nah, bagi mereka dosa besar tidak memudharatkan kepada keimanan. Ini ucapannya siapa? Al-Murji'ah. Ucapannya Al-Murji'ah yang mereka tidak memasukkan amalan di dalam definisi iman. Nah, maka orang ini berkata kepada Hasan Al-Basri, fa kaifa tahkum lana i'tiqadan, bagaimana engkau menghukumi keyakinan seperti ini terhadap pelaku dosa besar? Naam. Fa fakkar Hasan Al-Basri qabla an yujib. Hasan Al-Basri pun berpikir sebelum menjawab. Maka seseorang yang bernama Wasil Ibn Atha, naam, pemimpin daripada Al-Mu'tazilah, dia pun dengan beraninya menjawab dengan mengatakan, ana la aqul mu'min mutlak, aku tidak mengatakan bahwasanya orang itu mu'min mutlak, dan aku juga tidak mengatakan kafir mutlak. La iman wala apa? Wala kufur terhadap pelaku dosa besar. Kemudian dia mengatakan, bal huwa, akan tetapi dia, fi manzilah baina manzilatain, berada pada tempat di antara dua kedudukan. Antara dua ini artinya dihukumi fasik di dunia. Nam faqama, kemudian Wasil Ibn Atha ini berdiri dari majlisnya Hasan Al-Basri, wa'tazala sariya, dia pun menyendiri di salah satu tiang di Masjid Basrah. Wa'tazala, menyendiri. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazalana Wasil, Wasil telah menyendiri dari kami. Maka dari kejadian itulah mereka disebut Mu'tazilah, orang yang menyendiri, menyendiri daripada akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam pelaku dosa besar. Nah, kita lanjutkan sejenak. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wala naqulu innahum kamilul iman, kita pun juga tidak mengatakan mereka imannya sempurna. La tadhurruhumul ma'asi kama taquluhul murji'ah, juga tidak kita mengatakan bahwasanya keimanan mereka lengkap, tidak memudharatkan bagi mereka kemaksiatan. Naam. Dan yang mengikuti akidah ini juga al-Jahmiyah wal-Karramiyah, sama dengan al-Murji'ah. Bal inna manhaj ahli sunnati wal jama'ah wal qawlul fasl fi ashabil kabair. Adapun manhaj ahli sunnati wal jama'ah, ucapan mereka pertengahan, terarah, jelas, terang bagi pelaku dosa besar. Min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi tu'ayyiduhu al-adillah minal kitabi was-sunnah, yang dikuatkan dalil daripada Al-Kitab dan As-Sunnah. Apa akidah Ahli Sunnati wal Jama'ah yang sudah kita baca tadi mengenai pelaku dosa besar? Apa ya ikhwah? Mereka apa di bawah? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah kehendaki, Allah akan ampuni dengan rahmatnya. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengazab, maka akan disiksa mereka dengan apa? Keadilan sesuai dengan dosa yang mereka perbuat di muka bumi. Dan di dunia, para pelaku dosa besar selain syirik dikatakan sebagai seorang apa? Hah? Kafir. Hah? Dikatakan apa? Mukmin. Tapi apa? Hah? Nah, naqisul iman. Mukmin tapi mukminnya kurang keimanan yang dia miliki karena dosa besar yang dia perbuat. Tidak seperti orang Khawarij yang mengatakan dosa besar berarti enggak ada keimanan sama sekali, berarti murtad, halal darahnya, boleh dibunuh, boleh dicuri uangnya. Kalau di neraka mereka kekal mendapatkan azab, tidak berhak untuk mendapatkan ampunan. Oleh karena itu ikhwani afidhakumullah, al-khawarij mereka mengingkari syafaat. Khawarij itu mengingkari syafaat. Karena bagi mereka enggak ada manusia yang masuk ke neraka dan surga dalam satu waktu. Enggak ada manusia satu orang masuk ke neraka dan masuk ke dalam surga. Kalau masuk neraka berarti enggak masuk ke surga. Kalau masuk surga berarti enggak masuk ke neraka. Ini akidahnya Khawarij. Nah. Karena pelaku dosa besar bagi mereka kafir, di akhirat masuk ke dalam neraka. Kalau akidahnya Ahli Sunnati wal Jamaah, tidak. Pelaku dosa besar Allah Subhanahu wa taala ampuni. Bisa dengan rahmatnya. Kemudian dengan apa? Para syafaat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar, keluar dari api neraka, man kana fi qalbihi minal khair mithla dzarrah, yang ada di dalam hatinya keimanan walaupun sebesar biji. Naam. Sawi atau sebesar, naam, atau sekecil barang yang dianggap paling ringan. Keimanan ada dalam hatinya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya umat manusia, kaum mukminin yang mereka bermaksiat masuk ke dalam api neraka, kelak akan masuk ke dalam surga. Nah, begitu pula akidah Ahli Sunnati wal Jamaah tidak seperti akidahnya apa? Kaum Mu'tazilah yang menganggap bahwasanya pelaku dosa besar antara iman dan antara kafir, enggak jelas ini. Dihukumi sebagai orang fasik. Nah, Mu'tazilah hukum di akhirat sama dengan Khawarij. Di akhiratnya kekal dalam api neraka. Juga kita tidak seperti apa Al-Murji'ah yang bermudah-mudahan, yang melakukan dosa besar imannya sempurna. Seperti imannya Jibril, seperti imannya Nabi, seperti imannya Abu Bakar, seperti imannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, seperti imannya para aulia, tidak seperti itu. Ahli Sunnah apa? Pertengahan. Pelaku dosa besar mukmin tapi imannya apa? Berkurang. Nah. Pada poin yang keenam, di antara salah satu ciri-ciri Ahli Sunnati wal Jamaah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amr menyeru, memerintah, bil ma'ruf dengan perkara yang baik, wan nahyu mencegah atau melarang, 'anil munkar, dari berbagai macam kemungkaran. Ini salah satu ciri dari Ahli Sunnati wal Jamaah. Mereka mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Kita sering sekali mendengar kata-kata ini. Perkara yang ma'ruf, mengarah kepada ucapan yang ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf. Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya al-ma'ruf ala arba'ati umur. Suatu hal dikatakan ma'ruf itu kalau memenuhi empat syarat. Dari mana kita ketahui perkara ini ma'ruf dan perkara ini mungkar? Dilihat dari empat hal. Apa itu ma'ruf? Yang pertama, alladhi istahsanahu syar'u wal'aql. Yang dimaksud dengan ma'ruf itu yang dinilai baik oleh syariat dan akal sehat. Karena akal sehat enggak akan menyelisih syariat. Akan selalu konek kalau akalnya sehat. Alladhi istahsanahu syar'u wal aql. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah yang dipandang baik oleh syariat dan akal sehat. Maka ini mencakup segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mencakup ibadah, baik ucapan ataupun perbuatan. Juga mencakup hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak hambanya, lahir maupun batin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan ma'ruf, jami'u ta'atillah. Segala bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini dikatakan ma'ruf. Jami'u ta'atillahi wa rasulihi. Meliputi segala semua berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi afdalus salat wa taslim. Ini dikatakan sebagai perkara yang ma'ruf. Poin yang ketiga, ma la yatimmu bihi illa bih. Kata para ulama, sesuatu yang tanpanya, sesuatu yang tanpanya tidak terwujud ma'ruf, maka itu dihukumi ma'ruf. Sesuatu yang kalau tanpa ini tidak akan terwujud yang ma'ruf tadi tujuannya, maka ini bagian daripada ma'ruf. Karena sarana mengambil hukum apa? Tujuan. Kalau tujuannya baik, maka sarananya pun dianggap sebagai apa? Baik. Maka perkara yang ma'ruf ini kalau tidak bisa terjadi kecuali dengan itu, maka ini pun dikatakan apa? Ma'ruf. Ya. Contoh, sholat enggak akan sah kalau tidak adanya apa? Toharoh, bersuci. Bertoharoh hukum asalnya menggunakan apa? Menggunakan air. Maka dikedepankan, nah, syarat sah daripada sholat yaitu toharoh dengan berwudu. Ini merupakan sarana. Maka ini pun juga bagian daripada ibadah. Nah, maka sarana itu mengambil hukum tujuannya. Kalau sesuatu ma'ruf tidak akan terjadi kecuali dengan ini, maka yang itu pun juga dihukumi apa? Ma'ruf atau baik. Yang keempat, yang terakhir, ma istalahahu asyara', yang diistilahkan oleh syariat. Ma istalahahu asyara', yang diistilahkan dengan syariat bisolah, dengan kebenaran. Solah artinya kesolehan, maka ini ma'ruf. Atau istilah yang lain, al-hasanat, kebagusan. Yang pertama as-solah, kesolehan. Yang kedua al-hasanat, kebagusan. Yang ketiga al-khair, kebajikan. Al-khair. Kemudian istilah yang keempat, al-bir, baik. Maka yang diberi oleh syariat dengan istilah-istilah ini adalah perkara yang ma'ruf. As-salah, wal-hasanat, wal-bir, wal-khair. Kebajikan, kebenaran, kebagusan, kebaikan, ini semuanya ma'ruf. Maka empat poin ini dihukumi perkara tersebut perkara yang ma'ruf. Berarti kalau perkara itu munkar, kebalikannya. Yang pertama berarti apa? Hah? Segala yang dianggap jelek oleh syariat dan akal sehat. Berupa larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekufuran, kesyirikan, ghibah, namimah. Kemudian yang kedua, apa? Semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemaksiatan kepada Rasulnya. Ini mungkar. Atau yang ketiga, sarana kepada kemungkaran dihukumi sebagai apa? Mungkar. Oleh sebab itu kita dilarang untuk memandang wanita yang bukan mahram, karena ini merupakan sarana menuju kepada apa? Zina. Sarananya pun apa? Dihukumi mungkar. Kemudian yang keempat, yang diberi oleh syariat kita dengan beberapa istilah, diantaranya al-fasad, rusak, atau as-sayyi'at, buruk, atau asyar, jelek, atau al-fujur, jahat. Al-fujur, jahat, asyar, jelek, as-sayyi'at, keburukan. Begitu pula al-fasad, kerusakan. Empat istilah ini indikasi bahwasanya amalan itu adalah amalan yang mungkar. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, pada ciri-ciri yang keenam, kadzalika min ma'alimi manhaji ahli sunnati wal jamaah, di antara salah satu karakteristik sifat manhaj ahli sunnati wal jamaah, yaitu al-amru bil ma'ruf, menyeru, memerintahkan kepada perkara yang baik. Perkara yang baik yang dinilai bagus oleh syariat, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wan-nahyi 'anil munkar, dan mencegah, melarang dari kemungkaran, kejelekan, keburukan, kerusakan. Amalan, implementasi, mempraktekkan, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di antara umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman ini, ikhwani afidhakumullah, lafad kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Siapa sebaik-baiknya umat di sini? Ahli tafsir mereka berbeda pendapat hingga tiga ucapan di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Siapa khairu ummat, sebaik-baiknya manusia? Pendapat yang pertama, alladhi hajara ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Yang dimaksud sebaik-baiknya umat yaitu mereka yang telah hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ya. Artinya kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya manusia, yaitu para sahabat. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan pendapatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari kalangan para sahabat, ini merupakan pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Dan ini juga merupakan pendapatnya Qatadah. Dari kalangan para tabi'in, ahli fikih, ahli tafsir, yang bernama Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri. Ini dua imam, Ibnu Abbas dan Qatadah. Yang dimaksud dengan kalian sebaik-baiknya manusia yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pendapat yang kedua, khairu ummatin idza kuntum bihadhihi syurut. Ya. Sebaik-baiknya umat dalam ayat ini yang mereka memiliki syarat-syarat di atas yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati. Apa syaratnya menjadi umat terbaik? Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya. Maka ketika memiliki syarat-syarat ini, ikhwani afidhakumullah, kita merupakan umat yang paling afdal. Kita merupakan umat terdepan. Oleh sebab itu disebutkan oleh Syekh Shori Al-Fauzan, di antara salah satu ciri ahli sunnati wal jamaah, yang mereka merupakan ta'ifatul mansurah, golongan yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah mereka yang senantiasa menegakkan amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Dan mereka adalah kaum yang beriman. Maka tafsiran yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, lebih apa? Lebih umum sifatnya. Sahabat dan selain para sahabat. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hurairah. Dari kalangan para sahabat dan dari kalangan para tabi'in, merupakan pendapatnya Mujahid ibn Jabr. Ahli tafsir dari kalangan para tabi'in, Abu Hurairah dan Mujahid. Kemudian pendapat yang ketiga, yang terakhir, kenapa disebut dengan khairul ummah, sebaik-baiknya umat? Li'annahum aktsarun nas. Karena mereka merupakan manusia terbanyak istijabatan lil Islam, yang menerima agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berserah diri. Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kaum terbanyak kelak pada hari kiamat. Mereka lah yang menerima Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertauhid, mereka berserah diri, mereka menjadi muslimin. Dan ini merupakan pendapat Ar-Rabi' ibn Anas. Merupakan pendapatnya Ar-Rabi' ibn Anas. Dari kalangan para tabi'in merupakan pendapatnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Oleh sebab itu Hasan Al-Basri beliau mengatakan, nahnu akhiruha. Kita merupakan umat terakhir. Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kata Hasan Al-Basri, nahnu akhiruha. Kita ini umat belakangan yang datang setelah sebelum mereka, umat-umat terdahulu. Wa akramuha indallah. Akan tetapi kita yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat-pendapat ini saling mendekati. Artinya ikhwani afidhakumullah, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa? Mereka menegakkan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Naam. Dan ini merupakan sifatnya ummatun muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terdepan adalah sifat dari para sahabat Nabi alaihim as-salat, sahabat Nabi alaihi afdhalus salat wa taslim. Nah, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 104. Waltakum minkum, hendaknya ada di antara kalian ummatun, segolongan umat, yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada perkara yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka dari dua ayat ini ikhwani afidhakumullah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengambil kesimpulan di antara ciri yang keenam daripada sifat karakteristik ahli sunnati wal jamaah, mereka senantiasa mengamalkan al-amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.